بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نقرأ من كتاب تطهير الاعتقاد للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني اليماني رحمه الله، أو اليمني رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة رسالة مفيدة في بابها، وقد اهتم بشرحها أو بالتعليق عليها بعض أهل العلم، وكذلك منهم من حققها وأثنى عليها جمع من العلماء. فهذه الرسالة تتحدث على توحيد الألوهية، تطهير الاعتقاد من أدران الشرك والإلحاد، وهي أيضا تحقق توحيد الربوبية، ولكن الأهم هو توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السبب ليوم مجي الله سبحانه وتعالى ليبركته حفظ الله تعالى. إن شاء الله تعالى في kesempatan malam hari ini kita akan membaca kitab Tathhirul I'tiqad, pembersihan aqidah-aqidah. Kitab yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani Al-Yamani rahimahullah taala. Kitab Tathhirul I'tiqad ini sebuah risalah atau kitab yang sangat bermanfaat, memberikan banyak faedah. Bahkan banyak dari kalangan para ulama yang mereka sangat memperhatikan isi kitab ini dan juga menjelaskannya kepada umat. Maka kitab ini adalah sebuah risalah yang membahas tentang tauhid al-uluhiyah, yang membersihkan akidah-akidah manusia dari penyimpangan-penyimpangan. Dan kitab ini juga menjadi penopang untuk seorang hamba bisa mempraktikkan atau merealisasikan tauhid rububiyah. Tetapi yang terpenting dalam kitab ini, Tathhirul I'tiqad, dibahas tentang tauhid al-uluhiyah. قال المصنف رحمه الله تعالى، هذه النسخة بتحقيق الشيخ محمد الصغير بن قائد العبادني المقطري نهل تعز. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون مع الله إله أحدا، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حالة إلا إليه، ولا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة في أول رسالته اقتداء بكتاب الله تعالى، فسورة الفاتحة بدأ فيها بالبسملة، القرآن كذلك سوره مبتدئة بالبسملة إلا سورة براءة، وبسم الله بالباء للاستعانة. طيب، يعني أستعين بسم الله الرحمن الرحيم على كتابة هذه الرسالة. طيب نعم. الله هذا هو أعظم اسم لله جل وعلا، ومشتق من الإلهية بمعنى أنه المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب وتعظمه تحبه تجله سبحانه وتعالى تتوكل عليه. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم وصفة لله تعالى لأنه يرحم، ورحمن فهو رحمن الدنيا والآخرة، كذلك اسم الرحيم دل على رحمته جل وعلا، وكان بالمؤمنين رحيما. قيل والرحيم خاص بأهل الإيمان. طيب أما قوله فلا يتخذون له ندا، الند هو الشريك، طيب أو الذي يضاد الله في أموره، ليس له كذلك، ما أحد يستطيع يضاد الله ولا يعاند الله وينتصر عليه أو يقارب. الله عز وجل ليس له ود ولا ند. طيب فليس لأحد أن يعبد غير الله ويتخذه ندا لله، ولا يتوكلون إلا عليه. التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، فلا يتوكل إلا على الله. فاعتماد القلوب لا تكون إلا على الله، فمن اعتمد على غير الله وتوكل على غير الله مثل اعتماده على الله هذا مشرك والعياذ بالله. التوكل لا يكون إلا عليه جل وعلا أي الاعتماد التام. ولا يفزع في كل حالة إلا إليه، يعني حالة الرخاء وحالة الشدة لا تفزع إلا إلى الله، ولا في حالة الغنى ولا الفقر إلا إلى الله. ولا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى، ما يسمون ربهم سبحانه وتعالى بأسماء غير الله غير حسنى. طيب والحسنى بمعنى بالغة الحسن. Kemudian beliau hafizallahu taala melanjutkan di sini berkata al-musannif, yakni penyusun kitab Tadhhirul I'tiqad, dan beliau memegang sebuah kitab yang diberi tahqiq oleh al-Imam al-Maqtari yang berasal dari Qatar Ta'is, oleh Syekh Muhammad As-Saghir Ibn Qa'id Ibn Ahmad Al-Abdali Al-Maqtari min Ahli Ta'is. Baik, jazakumullahu khairan. Beliau menyebutkan yakni al-Imam Muhammad Ibn Ismail As-San'ani rahimahullah di dalam kitabnya ini, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang beliau yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah kecuali dengan tauhid. Ibadah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan, sehingga hamba-hamba Allah tidak berdoa kepada selain Allah, mereka hanya berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan menyebut nama-nama Allah yang maha baik, yang maha sempurna. Dan mereka meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau penyusun kitab ini rahimahullah ta'ala memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai bentuk mengikuti apa yang ada di dalam kitab Allah Al-Quranul Karim, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatihah, awal ayat yang disebutkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan semua surat-surat di dalam Al-Quranul Karim diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat saja, yaitu surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Dan di antara hikmah kita memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim dalam tulisan adalah untuk kita al-isti'anah billah, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan lafaz Allah. Ini adalah nama yang paling mulia, nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna Allah diambil dari kata ilahiyah yang berarti makhluk. Makhluk maknanya adalah ma'bud, yang diibadahi. Maknanya engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau mengagungkan Allah, engkau memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau betul-betul beribadah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik. Ar-Rahman Ar-Rahim, nama-nama Allah yang mengandung sifat rahmat, rahmat untuk hamba-hambanya. Dan di dalam lafaz Ar-Rahim terkandung rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada untuknya satu tandingan, tidak ada untuknya satu sekutuan pun. Tidak boleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang benar beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hamba-hamba itu dituntut juga untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna tawakal di sini, seseorang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika dia mengharapkan untuk mendapatkan manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan, ataupun ketika dia ingin menghindari bahaya-bahaya. Maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diperbolehkan bertawakal kepada selain Allah, karena siapa saja yang dia bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah jatuh kepada kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian disebutkan bahwa setiap hamba Allah dituntut dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun, untuk senantiasa iltija, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia betul-betul meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak berdoa kecuali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang maha baik, yang maha sempurna. Nah. الدعاء بأسماء الله الحسنى بمعنى أنك تقول اللهم اغفر لي أو يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني يا تواب تب علي، تتوسل إلى الله بهذه الأسماء التي تحمل هذه الصفات، فيناسب أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يقضي حاجتك بالاسم المناسب لهذا السؤال. لا ينبغي مثلا أن تقول يا غفور انتقم ممن آذانا أو انتقم من المشركين. أنت تقول يا منتقم أو يا عظيم أو يا الله انتقم من فلان، لكن يناسب أن تقول يا غفور اغفر لي، يا كريم تكرم علي، يا تواب تب علي، ونحو هذا. وهذا من أسباب الإجابة لك، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، يعني ما تسأله أو تسأل الأنبياء والرسل والملائكة الشفاعة مباشرة أو تدعوهم بزعمك أنهم يشفعون لك وأنت في الدنيا، هذا غلط. بل أنت تصلي على الأنبياء وتستغفر للصالحين، وهذا الفعل قد يسبب شفاعتهم لك في الآخرة دون أن تقول مثلا يا نبي الله اشفع لي، هذا لا يكون. قال الصنعاني رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا، يعني أنه يقول أنا مقر بأنك ربي ورب كل شيء، ربا معبودا أي خالقا، ومع هذا أيضا معبودا، أشهد لك بالعبودية أنك تستحق العبادة وحدك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا. أثبت الرسالة والنبوة أو الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهذا لازم على كل عبد. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهو كافر مثل اليهود والنصارى، بمعنى أنك أيضا تصدقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر وتتبع فيما أمر. إذن شهادتك بمعنى أنك تقر وتعلم علم اليقين أن الله عز وجل أرسل محمدا بالقرآن بالسنة بالرسالة التامة وأمره أن يبلغها للناس وقد بلغ عليه الصلاة والسلام وفعل، وتتبع بما أمر وتجتنب عما نهى وزجر. طيب، مع هذا الشرف العالي تعلم أنه لا ينفع من ناحية أنه مثلا يغفر لفلان أو يشفي فلانا أو يرزق فلانا، هذا ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد ينفعك الله عز وجل ببركة اتباعه، ينفعك الله ببركة متابعته بالرزق، يبارك لك في رزقك، يبارك لك في أولادك، يدفع عنك مصائب بسبب متابعتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا من أجل أن الرسول مثلا لو دعوته شفاك أو غفر لك أو فرج عنك الكرب كما يعتقد بعض أهل القبور في المقبورين، فهذا غلط. الذي يعتقد ذلك فهو على طريق غير سوي. قوله وكفى بالله شهيدا، نعم الله هو شهيد على كل شيء، مطلع على كل شيء، حافظ لكل شيء، لا يفوته شيء. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين والتابعين الظاهر والتابعين له في السلامة عن العيوب وتطهير القلوب، عن اعتقاد كل شيء يشوب. هذه الخطبة تعتبر قد جمعت مضمون الكتاب، هذه الخطبة من الإمام رحمه الله اشتملت يعني عبارات كثير من الكتاب ومضمون الكتاب، والله المستعان. Kemudian beliau melanjutkan, hafizallahu ta'ala, engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang maha baik dan maha sempurna. Dan al-husna, maha baik atau sempurna, maknanya adalah nama-nama Allah yang ada di atas puncak kesempurnaan dan kebaikan. Hendaknya engkau berdoa dengan nama-nama Allah al-husna. Misalkan engkau mengucapkan Rabbi Zirli, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Ya Tawwab, tub alai. Ya Allah, yang maha penerima taubat, terimalah taubatku. dan engkau berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang lainnya. Engkau bertawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang husna. Dan hendaknya engkau memilih nama Allah di dalam berdoa, nama yang sesuai dengan apa yang engkau mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau berdoa kepada Allah dengan nama yang sesuai dengan permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan engkau meminta kemuliaan kepada Allah, maka berdoalah, ya Karim, wahai Allah yang maha mulia, berikanlah kemuliaan kepadaku. Atau doa yang lainnya, ya Ghaffar, wahai Allah yang maha pengampun, berikanlah ampunan kepadaku. Karena dengan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan namanya yang sesuai dengan permintaanmu, ini merupakan sebab atau salah satu sebab terijabahnya doamu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan dalam kitab tersebut, dan tidak boleh meminta syafaat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seseorang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja itu seorang rasul atau seorang malaikat. Namun syafaat itu hendaknya diminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penyusun kita menyebutkan, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. La syarika lah. Tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini aku menetapkan bahwasannya Allah adalah Rabbku. Aku menetapkan bahwasannya yang aku ibadahi, yang aku sembah, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Kemudian disebutkan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ditetapkan tentang risalah kenabian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan atau ditetapkan risalah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketetapan risalah nabi atau rasul untuk Muhammad ini wajib diyakini, wajib diimani oleh setiap hamba, oleh semua hamba Allah. Dan makna engkau meyakini dan menetapkan kenabian atau kerasulan untuk Nabi Muhammad adalah engkau membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mengikuti segala apa yang diperintahkan olehnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun yang datang dari beliau yang engkau ingkari. Karena siapa saja yang mengingkari sesuatu yang datang dari Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, berarti dia jatuh kepada kekufuran. Dan semua risalah atau semua ilmu dan semua aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya engkau mengikutinya. Hendaknya engkau mengikuti itu semua, dan hendaknya engkau pula menjauhi segala apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hikmah kita mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agar kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengikuti segala apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan, apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap mendapatkan barakah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai kita berkeyakinan atau berkelakuan seperti mereka, orang-orang ahli kubur, mereka-mereka yang melakukan kesyirikan, mereka-mereka yang melakukan kekufuran, yang mana mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta kepada nama Nabi. Mereka meminta kepada nama orang-orang saleh. Ini tidak dibenarkan. Karena apabila mereka menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, hendaknya mereka meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh penulis wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian disebutkan salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, untuk at-tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Maka kalau kita melihat muqaddimah khutbah pembukaan dari kitab ini, seakan-akan kita sudah mendapatkan apa yang diinginkan oleh penulis dengan kitab ini, Tadhhirul I'tiqad. Karena dalam khutbah pembukaan ini terkandung intisari dari apa yang dimaksudkan dalam kitab ini. Nah. Qala rahimahullah ba'd. At-ta'bir ba'd al-afdal yaqul amma ba'd. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi khutbatihi amma ba'd. Qala fa hadha tadhhirul i'tiqad an adran al-ilhad. Adran هو الأوساخ والإلحاد الميل والانحراف يقال الحد بمعنى مال عن الصواب أو عن الشيء الحق. قال وجب علي تأليفه وتضيق علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة. نجد كل ما ارتفع الجبال، وتهامة الأراضي الساحلية ونحوها التي ليست بجبلية، وجميع ديار الإسلام. ليس المعنى أن الشرك قد يعني صار في كل بيت، ولكن قد حصل في كثير من البلدان هذه وغيرها. طيب، وليس المعنى أنه يكفر جميع المسلمين أو أنهم قد وقعوا في الشرك، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إنما أراد أن هذا الشرك شرك القبور والشرك الذي تعلق يعني بالأشجار والأحجار وغيرها حصل في كثير من البلدان. الله المستعان. قال وهو الاعتقاد في القبور أو في الأحياء، في القبور أي في أصحاب القبور، يظنون أن هذا رجل صالح، يعني لو استغاثوا به أغاثهم، لو استنصروا به نصرهم، لو دعوه في كشف الكربات كشف عنهم. هذا من الاعتقاد الفاسد، لأن هؤلاء موتى. قال الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويقول سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فهم عباد مخلوقين فقراء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، ولو كانوا ينفعون ما ماتوا لدفعوا عن أنفسهم الموت. أو في الأحياء، قال ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور. طيب، بعضهم يدعي علم الغيب. من ادعى علم الغيب أنه يعلم ما في غد، يعلم أن فلانا سيعود في اليوم الفلاني من السفر، أو يعلم أن فلان في قبره منعم، فلان في قبره شقي، أو أنه يعلم ما في الجنة ويدعي نحو ذلك، فهذه أمور مغيبة لا يعلمها إلا الله، فهذا من أهل الشرك والكفر والعياذ بالله. الغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالأنبياء أو الرسل يوحي الله إليهم بأمور مغيبة، أما غير الأنبياء فلا يكون لهم هذا. طيب، فالأنبياء لا يدعون الغيب لأنفسهم، وإنما يخبرون عن الله، يخبرون بما في الجنة، بما في النار، بما يحصل مثلا من الفتن أو نحو ذلك، من أمر الدجال ونحو ذلك. هذه أمور غيبية أطلعهم الله عليها. أما الذي يقول أنا كشف لي كذا، وأن الجيش الفلاني سينصر، وفلان سيقتل، وفلان لا يقم سيقتل، يعني كلها من المكاشفات الكاذبة. قال: وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا مثل بعض الصحرة والكهنة، ها؟ وممن يدعي أنه قد رفع عنه القلم فلا يصلي، ولا بعضهم كان يكذب يقول: أنا ما أصلي معكم، أنا أصلي في مكة، وهو يدخل غرفته ويغطي على نفسه وانتهينا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رده المشركون يوم الحديبية ما كان يقول لأصحابه: أنا أذهب إلى الكعبة وأصلي فيها، وهو بجوار مكة عليه الصلاة والسلام. كذلك أبو بكر وعمر، أليس هو ولي من الأولياء؟ ها؟ بعضهم قال الولي أعظم من النبي، استغفروا. نقول لهم: طيب، أبو بكر وعمر أولياء ولا ما هم أولياء؟ علي بن أبي طالب ولي ولا ما هو ولي؟ إن قالوا أولياء، نقول لهم: لماذا ما كانوا يقولون نحن في المدينة نذهب نصلي في مكة؟ لأن مكة أفضل. بل كانوا محصورين في الحديبية كما سمعتم، ولم يقولوا نحن نذهب نصلي في مكة، في الحرم. فهذا الذي يفعل مثل هذه الشطحات هو رجل ضال، بل يكون إلى الكفر أقرب والعياذ بالله. طيب، قال: ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا النشر ولا الحساب. يعني ما دام أنه لا يؤمن بالبعث ولا يهابه، إذن فهو كافر والعياذ بالله. قال: فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أنزل ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أن ها هنا أصولا هي من قواعد الدين، ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصول يعني ما يبنى عليها، طيب، من المسائل ونحوها. وأراد بالقواعد الدينية القاعدة، قال، هي القضية الكلية منطبقة على جميع جزئياتها. طيب، kemudian beliau melanjutkan berkata penulis rahimahullahu ta'ala: wa ba'du. Adapun penyebutan wa ba'du yang lebih pas atau yang lebih benar adalah dengan kita mengucapkan amma ba'du. Jadi ada tambahan amma ba'du, adapun setelah itu. Ini adalah kitab tentang pembersihan akidah-akidah dari kotoran-kotoran kesesatan. Al-ilhad yang dimaksud di sini adalah al-mail, penyimpangan, al-inhiraf, ya, penyimpangan atau kesesatan. Dibersihkannya akidah dari berbagai macam kotoran, penyimpangan dan kesesatan. Kemudian penulis menyebutkan bahwa sangat dibutuhkan pembersihan akidah ini untuk semua umat, siapapun mereka, dimanapun mereka, baik hamba-hamba Allah yang hidup di atas gunung, hidup di pedesaan, hidup di perkotaan, hidup di pelosok-pelosok dunia, dimanapun mereka, mereka butuh kepada pensucian atau pembersihan akidah untuk mereka mengenal akidah yang benar. Dan jangan difahami maksud dari ucapan penulis di sini adalah beliau mengkafirkan orang-orang. Tidak. Bukan berarti beliau mengkafirkan orang-orang yang ada, tetapi beliau memaksudkan bahwa sangat penting pembersihan dan pensucian akidah bagi semua umat, bagi semua hamba yang hidup di alam dunia ini. Kemudian penulis menyebutkan, dan masing-masing kita hendaknya menjauhi dan meninggalkan akidah yang dianut oleh ashabul kubur, yakni orang-orang yang mereka berkeyakinan kepada kubur, bahwasanya kubur itu baik kuburannya ataupun penghuni kuburnya bisa memberikan manfaat atau bisa menghilangkan madarat. Ketika mereka istighatsah meminta pertolongan, mereka minta kepada kuburan. Ketika mereka menghadapi musibah, bahaya atau kegelisahan, mereka minta bantuan kepada kuburan atau penghuninya. Ini harus dijauhi. Yang seperti ini harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Kemudian disebutkan bahwasannya mereka yang ada di dalam kuburan tersebut, mereka yang dimintai oleh orang-orang musyrikin dari selain Allah Subhanahu wa taala justru adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah hamba Allah. Mereka makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka semua fuqara, mereka semua fakir, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dimintai, apa yang disembah, diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa memberikan sesuatu apapun, baik kemanfaatan ataupun madarat. Au fil ahya, kemudian disebutkan, dan juga harus dibersihkan keyakinan beribadah kepada selain Allah, yakni dari kalangan orang-orang yang hidup. Ini pun harus dibersihkan. Dari orang-orang yang hidup ada yang diibadahi, seakan-akan mereka berhak mendapatkan ibadah. Di antaranya ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Ada seseorang dia mengaku mengetahui ilmu gaib, perkara gaib. Dia meyakini bahwasanya dirinya mengetahui fulan berbuat begini, si fulan berbuat begitu. Si fulan besok hari akan mengalami ini dan itu. Si fulan nanti di kuburannya akan mengalami ini dan itu. Si fulan akan masuk surga, nanti di surga akan begini dan begitu. Ini semua adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Ini semua adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, katakanlah bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Siapa saja dia, baik yang ada di langit-langit ataupun di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas perkara gaib semuanya adalah perkara yang ilmunya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia pun, tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui perkara-perkara gaib. Dan kalau kita melihat al-anbiya, para nabi-nabi Allah, bahkan mereka tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa-apa yang mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi mengetahui sebagian perkara gaib setelah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan wahyu dari Allah, maka mereka mendapatkan kabar sehingga mereka bisa mengetahui sebagian perkara gaib. Dan ini merupakan ikhbar minallah, pengkabaran atau berita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian nabi atau nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang jannah seperti apa, surga itu bagaimana, tentang neraka itu bagaimana. Beliau mengetahui tentang akan munculnya dajjal. Beliau mengetahui tentang akan munculnya berbagai macam fitnah. Ini semua berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini baginda Rasulullah SAW tidak mengada-ngada. Rasulullah tidak berbicara dusta. Rasulullah tidak membuat kebohongan, melainkan Rasulullah berbicara perkara gaib di sini berdasarkan wahyu berita kabar yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akidah yang harus dibersihkan juga adalah apa-apa yang diyakini oleh mereka, orang-orang tukang sihir atau al-kahanah, mereka-mereka yang menggeluti dunia perdukunan. Para dukun-dukun itu wajib dibersihkan akidah-akidah keyakinan mereka. Bahkan ada seseorang mengatakan dari kalangan mereka, aku telah sholat di kota Mekah, padahal dia sama sekali tidak beranjak dari kampungnya. Dia tetap tinggal di kampungnya, tetapi dia mengaku bisa sholat atau telah sholat di kota Mekah. Yang seperti ini adalah kedustaan yang jelas. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengucapkan dan meyakini bahwa wali Allah itu jauh lebih mulia daripada Nabi Allah. Mereka meyakini bahwa wali lebih agung, lebih besar kedudukannya daripada seorang Nabi. Ini merupakan kekeliruan. Ini merupakan kesalahan yang sangat jelas. Bahkan siapa saja yang dia terus memegang keyakinan-keyakinan seperti ini, maka dia tersesat dan dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam kekufuran. Kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, dan di antara mereka juga ada orang-orang yang tidak mengenal sunnah, tidak mengenal ajaran Rasulullah SAW, tidak mengenal kitab Allah Al-Quran. Bahkan dari mereka ada yang tidak meyakini hari berbangkit, yakni hari kiamat. Dan jelas yang seperti ini, mereka-mereka yang mengingkari kitab Allah, mereka yang mengingkari sunnah ajaran Rasulullah SAW, mereka yang mengingkari terjadinya hari kiamat, mereka jatuh ke dalam kekufuran. Maka di sini kita mendapatkan sebuah usul ya, dalam kaidah-kaidah agama Islam yang mulia ini. Dan makna usul, usul itu adalah sesuatu yang dibangun, suatu bangunan di atasnya. Usul bisa kita maknakan pondasi. Maka dari tathirul i'tiqad, pembersihan akidah-akidah ini, kita bisa mengambil faidah tentang satu kaidah, bahwasanya sangat pentingnya dibersihkan akidah atau keyakinan hamba-hamba Allah itu dari berbagai kotoran kesyirikan, agar dia memiliki pondasi yang kuat, agar dia memiliki usul ya, yang kokoh. Nah. قال رحمه الله الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلالة وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه. فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. نعم، هذا أمر مجمع عليه بين أهل الإسلام أن القرآن وحي من الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكله حق. فالله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقال سبحانه وتعالى أنما أنزل إليك من ربك الحق. فلا شك أن المسلمين أهل إيمان يعتقدون هذا الاعتقاد أن القرآن حق لا باطل وكله صدق لا كذب لا نقص فيه ولا يزاد فيه وليس فيه زيادة أيضا. فمن ادعى أن الصحابة حرفوه أو زادوا فيه أو نقصوا منه فهذا كافر باتفاق العلم. ومن قال إن القرآن ليس منزلا من عند الله إنما هو من قول البشر أو هو أساطير الأولين فهذا كافر زنديق. فإني قرأت عن بعض الحداثيين في هذا العصر أنهم يقولون القرآن ليس سماوي. وردت عليهم امرأة جزاها الله خيرا من الإمارات، طيب من آل خليفة، فرسالتها قيمة وأنا اطلعت على هذه الرسالة وقدمت لها، هي رسالة جيدة. فأعني أن الملاحدة ما زالوا يطعنون في القرآن على مر الدهور، لكن الحمد لله هو محفوظ بحفظ الله. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمسلمون متفقون على هذا. طيب، مسألة القرآن أيضا السنة هي أصل من أصول الوحي، طيب، فهي شارحة للقرآن. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. وربنا جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأدلة في هذا كثيرة. هناك الآن طائفة يطعنون في السنة فيقولون: ما في سنة، لا قليل ولا كثير. نقول: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دواوين الإسلام بحمد الله فهو حق، فعند كتاب البخاري، كتاب مسلم، والسنن ما صح فيها، والمسانيد ما صح فيها، فهو حق بلا نرية. ومن أنكر هذه الكتب وقال لم يكن هناك سنة أصلا فهو كافر باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، فإن هذا ينكر ديننا. فنقول له: من أين عرفنا أن صلاة الظهر أربعا، صلاة المغرب ثلاثا، أن صلاة المغرب ثلاثا؟ طيب، عرفنا ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الكيفيات في الصلاة، كيفية الركوع، كيفية السجود، مواقيت الصلاة، من أين عرفناها؟ كذلك من أين عرفنا تفاصيل الزكاة؟ فالذي ينكر السنة هذا كافر. هذه الطائفة نشأت من الهند، هؤلاء نصارى أرادوا أن يردوا القرآن بطريقة أخرى، يخربون الشريعة. وهذه الطائفة انتشر منها جماعة قليل في مصر، وكان عندنا في اليمن رجل واحد ادعى أنه لا يأخذ إلا بالقرآن. فعلى كل حال، الذي ينكر السنة كليا فهذا كافر باتفاق أهل العلم. الله أعلم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, disebutkan usul fondasi yang pertama, yaitu telah diketahui oleh kaum muslimin tentang perkara-perkara yang sangat penting dalam agama yang mulia ini. Perkara-perkara yang sangat penting yang siapapun dia seorang muslim, baik alim ataupun awam, pasti mengetahuinya. Contohnya adalah perkara Al-Quran. Al-Quran adalah suatu kebenaran, suatu hak, bukan kebatilan. Al-Quran itu benar, tidak ada kerusakan di dalamnya. Al-Quran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kebaikan, tidak ada keburukan di dalamnya. Bahkan seseorang yakni dari kalangan kaum muslimin, mereka tidak akan memiliki keimanan yang sempurna kecuali dengan mereka meyakini bahwasanya Al-Quran adalah al-haq, adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap ucapan, perkataan yang ada di dalam Al-Quran semuanya adalah kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, seandainya Al-Quran itu turun dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh mereka akan mendapati banyak pertentangan atau banyak perselisihan dalam Al-Quran tersebut. Tetapi pada faktanya atau kenyataannya, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan di dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang yang beriman, kaum mukminin, mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah al-haq, adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka ahli iman, kaum mukminin, juga meyakini bahwa Al-Quran itu telah sempurna, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya, dan Al-Quran tidak membutuhkan tambahan sedikit pun. Maka siapa saja yang dia berpendapat atau dia meyakini bahwasannya para sahabat atau ada sebagian sahabat yang telah merubah-rubah isi Al-Quran, ketahuilah ini merupakan kedustaan yang besar. Ini merupakan kedustaan yang sangat jelas, dan para ulama telah sepakat atas hal ini. Kalau ada orang mengucapkan para sahabat telah merubah Al-Quran, ini merupakan kedustaan yang sangat-sangat jelas. Dan juga siapa saja yang mengucapkan atau meyakini bahwa Al-Quran itu bukanlah wahyu, melainkan asatirul awwalin, dongeng-dongeng terdahulu saja, cerita-cerita belaka, maka orang yang mengucapkan seperti ini, dia telah berdusta, bahkan dia telah jatuh kepada perkara zindik, wal'iyadu billah. Kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya, kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menurunkan az-zikra, peringatan, dan kami pula yang akan menjaganya. Mananya Al-Quran dari awal diturunkannya sampai nanti hari kiamat akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada pihak yang bisa merubahnya sedikit pun atau memberikan tambahan sedikit pun. Kemudian dijelaskan oleh penulis rahimahullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran bersama dengan As-Sunnah. As-Sunnah adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga kita kenal dengan istilah hadis. Diturunkannya as-sunnah ini adalah sebagai penyempurna syariat yang mengiringi Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, tidaklah Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, melainkan beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasannya, kata beliau, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an, dan aku juga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama seperti Al-Qur'an, yaitu As-Sunnah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Segala apa yang datang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka ambillah, laksanakanlah. Dan apa-apa yang dilarangkan oleh beliau SAW, maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Kaum muslimin rahimakumullah, di sana ada sebagian orang yang berani mencela sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Di sini kita tekankan bahwasannya sunnah atau hadis, ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu semua adalah hak, itu semua adalah kebenaran, bukan kebatilan. Dari berbagai macam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab sunnah yang telah terkumpul, Di sana ada kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Di sana ada kitab hadis, berbagai macam musnaf atau musannaf, berbagai macam musnad-musnad. Itu semua adalah sunnah atau hadis ajaran Rasulullah SAW, dan itu semua adalah al-haq, kebenaran. Maka siapa saja yang dia mengingkari sunnah atau hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, sedikit ataupun banyak, semuanya ataupun sebagian, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Dan di sini para ulama telah sepakat, siapa yang mengingkari hadis Rasulullah, siapa yang mengingkari sunnah Rasulullah, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Bagaimana kita bisa mencukupkan diri dengan Al-Quran dan kita meninggalkan hadis atau sunnah Rasulullah SAW? Kalau demikian, kita tidak akan mengetahui bagaimana cara sholat. Dari sunnahlah, dari hadislah, kita bisa mengetahui bilangan rakaat sholat-sholat wajib. Maghrib itu 3 rakaat, asar itu 4 rakaat, zuhur itu 4 rakaat. Ini kita ketahui dari sunnah, dari hadis Rasulullah SAW. Kalau tanpa hadis atau sunnah Rasulullah, kita tidak akan tahu bagaimana cara kita ruku, bagaimana cara kita sujud di dalam sholat, bagaimana kita mengeluarkan zakat. Semua ini diterangkan dalam sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Maka jangan pernah kita mengabaikan satu sunnah pun, satu hadis pun yang datang dari Rasulullah SAW. Dan juga ada di antara manusia sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang mereka hanya mau menerima Al-Quran saja, tetapi mereka mengingkari hadis. Mereka adalah sekte ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah hadis Rasulullah SAW dan mencukupkan diri dengan Al-Quran. Dan ini jelas adalah kesesatan, penyimpangan yang sangat nyata. Muncul sekte di daerah India, muncul juga sekte yang seperti itu di daerah Mesir, bahkan di negeri Yaman sekalipun. Ada orang yang dia dengan terang-terangan mengakui bahwasanya dirinya tidak memerlukan sunnah Rasulullah. Dia dengan terang-terangan mengakui bahwasanya dirinya mengingkari sunnah. Wal'iyadu billah. Nah. Qala al-Nazm ats-Tsani anna Rasulullah wa anbiya'ahu min awwalihim ila akhirih بعثوا لدعاء الناس إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله صلى الله قوله تعالى يا قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا أمر في العبادة، نهي عن اتخاذ إلها غير الله، وقال ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله ولا أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وهذا هو الذي تضمنه قوله لا إله إلا الله، توحيد العبادة، إحراد الله بالعبادة. أول الرسل نوح عليه السلام دعا قومه إلى ذلك، قال فإنها دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعتقاد معناها. هذا شرط لابد، قولها اعتقاد معناها، وإلا فالمنافقون قالوا لا إله إلا الله ولم يعتقدوا معناها فلم تنفعهم في الآخرة، نفعتهم في الدنيا في حقن الدماء فقط. قال لا مجرد قولها باللسان، لا مجرد قولها باللسان ومعناها هو إفراد الله بالإلهية، يعني بالعبادة، بالإلهية والعبادة، والنفي لما يعبد من دونه، والبراءة منه، البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عروة الوثقى لا إله إلا الله. طيب، وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالذي لا يتبرأ من الشرك فهذا ليس بمؤمن. طيب، لا بد أن يتبرأ من جميع الشركيات التي تصرف لغير الله والعبادات. طيب، والبراءة من أهل الشرك، من اليهود، من النصارى، من الملاحدة، هذا لا بد من أن تبغضهم لله، تتبرأ من منهجهم الفاسد، وتعلم أنهم كفار. قال: وما من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه. الله المستعان. طيب، هذا الأصل يخرج المنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها ولا يعتقدونها. هؤلاء كفر في الباطن. قال الله عز وجل عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون. فنعوذ بالله من النفاق، النفاق الاعتقادي، أما النفاق العملي هذا أمر آخر. Kemudian beliau melanjutkan hafizahullah ta'ala usul yang kedua, yaitu bahwasannya Rasulullah dan semua nabi-nabi Allah alaihimussalatu wassalam dari generasi awalnya sampai generasi akhirnya, semua rasul dan nabi itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa tugas tauhid ibadah, yakni mengajak semua umat untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan awal yang diperdengarkan oleh mereka para rasul, para nabi kepada umatnya adalah ajakan: wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki ilah sesembahan, kalian tidak memiliki Tuhan daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita beribadah hanya kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kita mengetahui bahwasannya rasul yang pertama kali diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan inilah sebuah kalimat. Kalimat yang dimaksud adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat tauhid ini wajib kita mengucapkannya, dan tidak hanya kita melafalkannya saja, melainkan kita iringi dengan i'tiqad atau keyakinan. Jadi makna ucapan tauhid la ilaha illallah adalah kita mengucapkannya dengan lisan dan kita meyakininya dengan qalbu kita atau hati kita. Karena kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, jika diucapkan oleh seseorang tanpa diyakini, hanya sekadar dilafalkan tanpa ada keyakinan di dalam qalbu atau hatinya, maka ini sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Maka penulis di sini mengucapkan atau menyebutkan la mujarrad qaul bil lisan. Kalimat tauhid itu tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, tidak hanya dilafalkan dengan lidah saja, tetapi harus diiringi dengan i'tiqad, keyakinan di dalam kalbunya atau hatinya. Dan makna la ilaha illallah adalah dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dia melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia dituntut setelah itu untuk bara'ah, berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan atau ahli syirik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, maka siapa saja yang dia mengingkari taghut, taghut maknanya adalah segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang telah mengingkari taghut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yakni dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, tali yang sangat kokoh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian wahai kaum musyrikin, dan sesungguhnya kami berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengucapkan kalimat tauhid, ketika seseorang meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah, wajib untuknya berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Sebagaimana diwajibkan juga untuk dia berlepas diri dari orang-orang Nasrani, berlepas diri dari orang-orang Yahudi. Dia wajib berlepas diri dari semua musyrikin yang ada. Maka ini usul yang kedua, usul yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Bahkan usul yang kedua ini menjadi penyempurna keimanan seorang muslim, menjadi penyempurna keimanan seorang hamba. Dan karena usul yang kedua ini pula lah muncul orang-orang munafiki. Orang-orang munafiki mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, tetapi mereka mengingkari dengan kalbu atau hatinya. Maka Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang munafiki, wahai Nabi Muhammad SAW, apabila datang kepadamu orang-orang munafiki, mereka mengucapkan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah, pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta dikarenakan kemunafikan yang ada pada hati atau kalbu mereka. Juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, dan dari manusia itu ada orang-orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka justru menipu Allah dan kaum mukminin, walaupun sebetulnya mereka tidaklah menipu kecuali menipu diri-diri mereka sendiri. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafikin, yang mana mereka beriman dengan lisan tetapi tidak beriman dengan kalbu atau hati keyakinan mereka. Nah. قال المؤلف رحمه الله الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. طيب هذا التقسيم, هذا التقسيم أن التوحيد ينقسم إلى قسمين, هذا كان في السابق عند العلماء, ثم كثر الكلام في الأسماء والصفات وصار أهل الانحراف من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة ومن تابعهم ينكرون يعني أو يحرفون بعض الأسماء والصفات، فاضطر علماء أهل السنة علماء السنة إلى إفراد توحيد الأسماء والصفات بالذكر، بل ألفت فيه مؤلفات. طيب، فقالوا إذن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو أن يعتقد المسلم أن ما سمى الله سبحانه وتعالى بنفسه يجب أن نعتقد أن هذه الأسماء لله، ثم نعتقد أيضا الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء والصفات الأخرى أيضا، صفات الذات وصفات الأفعال، صفات الذات وصفات الأفعال، وهو أن نصف ربنا سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نصف ربنا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. وهذا هو منهج الأئمة الصحابة تابعون، منهج الشافعي، منهج الإمام أحمد، منهج الإمام مالك والإمام البخاري ومن جرى مجراهم. فهؤلاء هم أئمتنا في هذا الباب. طيب، يقول هنا: القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، يعني يجب على المسلم أن يعتقد أن الله هو الخالق لا غيره، وهو الرازق لا غيره. قال إبراهيم عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. وهكذا تؤمن قال ونحوها تؤمن بأن الله هو الذي يدبر هذا الكون كله، الكون كله العلوي والسفلي، السماوات وما فيهن هو الله عز وجل الذي يدبر شؤون الملائكة والسماوات ما فيهن والأراضين السبع وما فيهن. فهذه المملكة العظيمة الله هو الذي أوجدها ويدبر شؤونها، فهو المحيي وهو المميت، نؤمن بذلك لا غيره. طيب، هذا التوحيد توحيد الربوبية يقر به جماهير الناس حتى أهل الشرك إلا من نذر كالملاحدة وغيرهم. قال ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، هو الرب لهم والرازق لهم. نعم، وهذا لا ينكره المشركون أو جمهورهم، ولا يجعلون لله ما فيه شريكا إلا الشيوعيون، يقولون خلقتهم الطبيعة هذا صنف. وقال أهل الدهر، وقال الدهريون: وما يهلكنا إلا الدهر، هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذه الطائفة من المشركين كفرعون أيضا، فهؤلاء هم ينكرون، وإن كان يعني وإن كانوا في قرارة أنفسهم يعني يعتقدون أن الله هو الذي خلقهم، إلا من كان جاهلا هذا يعني ملبس عليه. قال ولا يجعلون لله فيه شريكا بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, berkata penulis rahimahullah ta'ala, usul yang ketiga, bahwasannya tauhid terbagi kepada dua jenis, dan pembagian tauhid menjadi dua jenis ini pembagian yang dulu disebutkan oleh para ulama. Sebagian ulama dahulu menyebutkan bahwa tauhid itu ada dua, dimaksud adalah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tapi kemudian para ulama kita, mereka membahas, meneliti, kemudian membuat banyak tulisan-tulisan, sehingga mereka menyebutkan kesimpulan bahwasanya tauhid ada tiga jenis, ditambah dengan tauhid al-asma was-sifat. Dan dari tauhid yang ketiga inilah, tauhid al-asma was-sifat, al-asma nama-nama Allah, was-sifat dan sifat-sifat Allah. Dari sinilah muncul berbagai macam sekte atau firqah, kelompok yang sesat dan menyesatkan, dikarenakan permasalahan tauhid asma dan sifat. Di sana ada kelompok Jahmiyah dan lain sebagainya. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama kita rahimahumullah ta'ala, menyebutkan bahwa tauhid ada tiga jenis. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah atau ibadah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun tentang tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, ini sering kita singgung. Dan berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maknanya kita mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya adalah kita meyakini setiap nama yang nama tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pun meyakini setiap sifat yang sifat tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim ataupun disebutkan dalam As-Sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nama yang Allah menamai dirinya dengan nama tersebut, dan setiap sifat yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut, kita meyakini itu semua. Dan sifat Allah itu ada dua jenis. Ada sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada sifat af'al, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita mensifati Rabb kita, mensifati Allah jalla wa'ala dengan sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya sendiri dengan sifat-sifat tersebut. Kita meyakini segala sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tanpa kita melakukan tamthil, yakni menyamakan sifat Allah dengan makhluk-makhluknya, tanpa kita melakukan tahrif, yakni menyimpangkan maknanya, menyimpangkan makna dari makna yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kita melakukan takyif, yakni bertanya atau memikirkan bagaimana dan bagaimana tentang sifat Allah. Tidak, kita cukup mengimani semua sifat-sifat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala sesuai dengan sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Dan inilah yang dipegang oleh para ulama kita, inilah yang diyakini oleh para a'immah, imam-imam kita, baik imam-imam terdahulu ataupun yang terakhir di zaman-zaman sekarang. Mereka semua meyakini bahwa Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat, dan kita meyakini semua nama dan sifat tersebut sesuai dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan tauhid rububiyah, setiap muslim dia diwajibkan untuk meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakannya, dialah yang memberikannya rezeki, dialah yang mengurusi urusan-urusannya. Ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kita berkeyakinan bahwa Allah adalah yang menciptakan kita, tidak ada selainnya. Bahwa Allah adalah yang memberikan rezeki kepada kita semua, tidak ada selainnya. Dan Allah dialah yang mengatur, mengurus segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada di langit-langit dan di muka bumi, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan segala apa yang ada di dalamnya, itu semua Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengatur dan mengurusinya. tidak ada yang mengatur dan mengurus alam semesta ini daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Bahkan tauhid rububiyah ini diyakini oleh semua kalangan manusia. Bahkan orang-orang musyrikin, mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah ini. Ini secara jumhur, mayoritas musyrikin. Walaupun mungkin ada secara kenyataan satu dua dari mereka yang mengingkari, tetapi secara mayoritas orang-orang musyrikin mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah ini. Dalam artian mereka orang-orang musyrikin juga meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah dialah yang mencipta, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang mengatur alam semesta ini. Namun kemudian muncul orang-orang yang disebut dengan syu'iyyun, atau dalam bahasa kita adalah orang-orang ateis, ya, yang berpemahaman komunis. Mereka sama sekali tidak meyakini tauhid rububiyah, dan mereka mengatakan bahwa segala apa yang tercipta di alam dunia ini, di alam semesta ini, itu tercipta begitu saja. Itu tercipta begitu saja. Sehingga disebutkan ini oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim. Ada orang-orang yang menyebutkan atau meyakini wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata mereka tidak ada yang akan memusnahkan kita atau membinasakan kita kecuali hanya waktu saja. Ini keyakinan orang-orang ateis, ya. Mereka tidak meyakini tauhid rububiyah. Tetapi orang-orang musyrikin mereka meyakini tauhid rububiyah secara mayoritasnya. Kemudian dari tauhid yang tiga ini, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan bersambung pada usul yang keempat, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan mungkin pada kajian Badal Fajar besok hari biidznillah taala. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.